Koko Prabu, kula ngrumaosi sampun dangu anggen kula kekucah bumi Ngastina. Sampun dangu anggen kula ngagem negari Ngamarta. So sampun wancinipun kula kedah mbangun bathos kula. Sampun ngantos tumindak kula kados ingkang sampun kelampahan wontenipun namung tansah sula kaliyan kadang. Ingkang menika Koko Prabu, kepingin sangat kula badhe manunggal dhateng kadang kula Pandhawa. Jagat keparengoneksani gandeng sampun tutuk anggen kula kekucah bumi Ngastina Ngamarta. Ngastina Ngamarta sawetahipun kula caosaken dhateng kadang kula Pandhawa. Bergenjong pak pongbuk bolong waru doyong tirikoreng wong kali judi sopo singgawi jagat geter paternek seni ucapmu ngeri doyu turkang tuwo soko hati sujimu jawa tonek seni marang kandamu lamun negara Ngamarta Ngastina pok pasrake marang Pandhawa ingkang mangkono kita doyu tonoto bakal ngudi manunggaling Pandhawa kelawan Kurawa wis purno kewajibaning nerodong ngeri nek seni marang ucapmu doyu rambakmu sekelimah iku dadya petunganing Jawata. Lan uga watar taturake marang Adi Guru. Wis padha tutuk anggone lenggah ulun mundhut pamit kondur makayuwangan. Kresna aku njaluk pamit. Kanwa Janaka Parasu ayo padha bali marga Ngamarta Ngastina tetep diparingi nyang Pandhawa. Nadyan ing tembene ana apa-apa tetep Ngastina Ngamarta dadi panguwasaning Pandhawa. Yayi Prabu Duryudana bingah ingkang tanpa pepindhan dene Yayi Prabu lila legawa maringaken wangsul negari Ngastina Ngamarta dhateng kadang Paduka Pandhawa. Inggih menika ingkang kula ajab Yayi. Kepingin sangat nyemrapi Paduka kegandhengan Kunto lan pur kadang kula Pandhawa. Mikun jangganjing langit kelap-kelap katon. Cirkin tangin sang maleh gandrung. Katalika kaya mangkono pangandikaning Prabu Duryudana ingkang maringaken negari Ngastina Ngamarta dhateng Pandhawa kapirengantos dumugi lebeting kedhaton kagiyat ingkang ibu Dewi Gendari ya medal saking madaning kedhaton. Pati anakku ngger anakku ora nyono jebul murucut saka kudangan luput saka ing gendongan Duryudana. Duryudana kene ya kowe tarbi atur wang sulamu kang ora jumbuh marang pangudanging pun ibu kuluk. Duryudana mara sira kuluk eling marang lakoning pun ibu. Kaya ngopo nggonku nangis batin mung sabab nyumur pilelakon uripku nggonku suwita marang Kang Rama dadi garwane Kang Rama. Kaya ngopo seri ing atiku kang sprene ora bakal bisa ilang sabab diserikake dening pamanmu Pandhu Suwargi. Kurupati mongko aku darbe prasetya lamun tu aku darbe anak-anak saka aku aja nganti gambuh lawan anak Pandhu. Mung sabab saka rasa serikku dening Pandhu ingkang manuh wani nyerikake marang atiku. Wiwit kuwi cilik tak gegolo bisane diwasa. Kuwi tak kudang-kudang bisa mukti wibawa Nyakrawati mbau dendha. Kaya ngopo nggonku mbudi daya supaya Ngastina kuwi ana tanganmu nganti tekan turun-turunmu. nanging Kurupati, Kurupati kene ya kowe ora kena ndak muktekake ngger Duryudana katitik kowe bakal bali akeh negara Ngastina Ngamarta marang Pandhawa. Duryudana, Duryudana wis ora jumbuh marang kekutanganing pun ibu ora paedah aku nunggoni kowe Kurupati. Kurupati, Kurupati kowe bakal bisa bali akeh Ngastina lawan Ngamarta. Nanging kowe kudu nyumurupi gumlundunging sirahku iki. Ibu. Ibu. Ibu. Badhe menapa ibu? Paduka Ngundasurika badhe menapa? Sora paedah aku nyumurupi soroting surya. Luwung aku nganyuk tuwuh tinimbang nyumurupi anakku padha kelaran dadi wong sengsara uripe. Kanjeng ibu sampun kados kanten ibu. Mayi paduka badhe sedha kula nderek ibu. Kula mboten purun kantun ibu. Yang pancen kowe isih ngeman marang nyawanipun ibu, apa kowe bisa nuruti panjalukku? Kados pundi marang paduka. Punapan mundhut paduka kula badhe minanggani ibu. Panjalukku jableng tembungmu ya nggir. Jableng kesaguhanmu nggon arep bali akeh negara Ngastina lawan Ngamarta. Karya sayubing payung kudu tok kukuwi negara Ngastina. Yen kowe gelem ngukuwi negara Ngastina Ngamarta pun ibu bisa nunggoni marang kowe selawas-lawase. Jagat nang senono ibu. Kula sagah badhe jabel atur kula. Waton ibu mboten sedo. Ngger, yen mengkono enggal kandhak napa ibu nunggon yen mengestoni apa sing dadi laku jantramu yo ngger. Yayi Prabu Duryudana wonten dawuh. Gandeng paduka sampun nglilakaken negari Ngastina Ngamarta dhateng para kadang Pandhawa. Pinapa kangge sipat kandel kula anggen kula badhe matur para kadang Pandhawa mugi keparenga paduka tak pasemo dhateng serat kekancingan ingkang sampun kula samaptakaken menika yayi. Monggo keparenga ingkang tapa asma tumuli mangke badhe kula aturaken dhateng para kadang Pandhawa. Priwun. Priwun. Keparenga enggal paring tapak asma tumuli menika badhe kula caosaken para kadang Pandhawa. Wah. Tapak asma. Gampang men. Lajeng kados pundi? Oh Prabu. Nyuwun pangapunten. Anggen kula matur sagah maringaken Ngastina Ngamarta dhateng Pandhawa menika wau. Namung kepengin badhe ngenaki penggalipun para dewa. Para dewa ingkang nekseni dhateng rempak kula. Nanging gandheng para jawata sampun boten wonten. Nyuwun pangapunten. Kula jabel kesagahan kula. Kula boten badhe maringaken negari dhateng para Pandhawa. Lho. Yayi Prabu, priun. Sabda Brahmana Raja lho yayi. Pangandikaning ratu mboten kenging wola-wali. Menawi kula sampun biasa. Nggih, ampun mboten perlu. Kok kaya ndak sapa di tanah ketak. Kedah dipun cukengi. Badya kados pun mboten bali kula lilaken. Ngastina Ngamarta dados rekwaning Prabu Duryudana. Pandhawa kenging minta negari waton sampun pecah dadaning Kurupati. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Satpam dari kencang kencang mahes kanjing. Saparan katul. Oh, Kurupati, Kurupati. Ana tembung yen watuk gampang tambane ning yen jeneng watak iki sajake kok bareng karo sing nyandang. Ingat tasing nalindro siniwoko kok rembuki kok mulah malih. Mongko diseneksen dinding jawoto dasari diwa wis mangsit. Gandeng putu Prabu wis ngendika nglilakake. Nadyan ing tembimburine ana apa-apa tetep ngastina ngamarta dadi panguwasaning Pandhawa. Kang mangkono Putu, aja nganti jabel kesaguhanmu ya Putu. Wujudno. Mboten. Tetep kula ugemi ningali ngastina. Wo, lah yen ngono. Ora paedah pun kaki suwe ana kene Putu, aku tak ngleremke penggalih tak bali dhisik ing takondo. Tos pun ditongger engger. Mrucut saka gendongan luput saka kudangan wis ayem matiku jeblok mau sedelo ayemku. Mung sebab iki mau ana tembung saka wong tuane sing bisa nginger marang kahanan. Oh, engger anak Prabu, anak Prabu. Mugi parang nginget dateng wewangsan nyebataken nggih sapa temen bakal tinemu sapa mare citra wahyune bakal sirna. Ayah wiramalan apa alah mengisa lole-lole tentang ngandak ke warna-warna Bapak Durno mboten perlu jika ikut tumut-tumut perkawis meniko meniko perkawis kulo kan Poro Pandhawa. Oh menawi ngaten ngir anak Prabu nyun pangapun pun Bapak nyun pamit sawat awis badai bang selo suka lima rumi nyun Paman Sengkuni kok ngasto pisang. Wonten ngajeng lo menika wonten menapa? Sinuwun. Keparang ngamirsani sinuwun. Wonten menapa? Monggo, parang ngamirsani. Lho, sae ta menika. Lho, pisangipun sae ta. Lho, kuning. Ageng pisangipun menika kula tedhoe eca sanget. Mengko pikajeng atus pundi, Paman? Menika minangka kancananing batos kula. Pandhawa kelampan ngregem negari Ngamarta duwin Ngastina, waton Sengkuni sampun dados kados pisang ing kula onceki menika. Iya jagat. Kabeh kuwi mandi apa unine? Kula namung nekseni mugi Gusti ngijabahi paman. Suwan Gaga Prabu. Lho, Dursasana kowe meka nyang pendopo nggawa ingkung. Arep mok kapake, kula segahaken Gaga Prabu ning kula potheng-pothengipun rumiyin. Dibar kula potheng-potheng kula caosaken Gaga Prabu. Monggo. Menika pinangka lambang batos kula Gaga Prabu. Pandhawa kelampan badhe ngrayuk negari Ngastina Ngamarta, waton Dursasana sampun kelampan kados ingkung menika aku nekseni Dursasana. Tirtanata tanpa ngerti aturan munggah nyang pendopo nggawa kendhi itu gelendase karepmu priye? Gaga Prabu, menika utusaning batos kula. Pandhawa kelampahan mukti dhateng Ngastina Ngamarta. Waton Tirtanata kados utusing kendhi menika. Aku nekseni Tirtanata. Yayi Prabu Duryudana, kula namung ngemutaken dhateng paduka Yayi Prabu. Keparwa memanjang yuswa paduka. Keparwa paduka menterimakan penggalih paduka kanthi serono tumuli mangsulaken negari Ngastina tuwin negari Ngamarta. Gaga Prabu, kula menika narendra sanes lari alit. Bola bali dipeksa. Wis dikandhakake ora bakal tak paringake yen durung kemlundung sirahe Duryudana. Meksa nekat. Kula ngentosi dhateng salilih paduka karana paduka paring dawuh linambaraning raos nafsu Menika adatipun sok kirang titis anggenipun ngendika, tetep kula tenggo. Katalika kaya mangkana Prabu Duryudana saking gempunging penggalih sebrak angunus pedang Prabu Duryudana. Sampun ngunus pedang Prabu Kurupati ing pangangkah arsa merjaya Prabu Kresna. Elok ing kahanan kaya dibaworake netraning Prabu Kurupati. Nalendra Dwaraka segera triwikrama. Dadi triwikramane jemedhol ana Werkodara kembar sewu mapan aning kiwaning Nalendra Dwarawati. Katon ing netraning Prabu Kurupati Werkodara sewu manggul gada. Naratapan Prabu Duryudana dereng ngantos mantun kang dadi narataping Prabu Kurupati. Jumedhol wonten Janaka kembar sewu wonten ing Prabu Kresna sampun nyuwun langkap nyendhong jemparing. Galarapan Prabu Kurupati geter sadyane labet kawula ana jerih. Cawah kapidaya Prabu Duryudana. Jagat Dewa Bathara. Wah, saya tuwa kok saya nyumur pilalakon sing nyenengake. Wah. Anak Prabu Duryudana nemoni tamu kok karo lumah-lumah. Paman Prabu. Wah, kula nggih. Wah. Nyuwun pangapunten ngantos mboten kober mbagekaken. Wilujeng nggih. Inggih pangestu paduka paman. Nembe menika kula nampi pambagi paduka kala wau ribet nggih badhe nyelani atur mboten saged margi anak Prabu nembe ca pawan pangandikan. Paman Prabu kula punapa sampun dados caranipun Nalendra Ngastina manggi tamu kok kalian sesarean. Kula nggih gumun kok nggih wangune kok kelemon awake kok linggih ora jejeg kudu semende wae inggih. Ngantos nggih. Kados pundi? Mila anak Prabu ngantos dawah kelenggak kala wau. Inggih namung paduka ing dados jalaran. Lho. Kok kula hayah ampun selak nggih. Ampun selak. Nek liyane diapusi ngerti nek kula mboten kok nggih. Diapusi kena nek kula mboten kena diapusi kula ngertos kok nggih. Pripun to? Pripun menapa wong paduka lindamel ngoten kok. Prabu Duryudana ngasta pedhang. Ketinggalipun badhe merjaya anak Prabu. Kok lajeng paduka menika wau ketoke lenggah ning Triwikrama. Mboten kok ayah kula ngertos kok nggih. Triwikrama paduka kula wau. Brol sisih kiwa ana Werkodara kembar sewu. Werkodara kok sewu. Lah iki Werkodara ngendi wae kok sewu. Mandi gada rujak polo. Ngereng. Ratapan Duryudana niki wau nyemrepi. Dereng ngantos mantun tratabanipun sisih tengen paduka. Bro, wonten Janaka kembar sewu. Murah men Janaka, temen. Monggo sekotak iki wayangi mung 200 kok Janaka kok sewu iki terus. Diadahi apa? Wah, sewu tur pradan kabeh. Kemedol kabeh. Rainggi to nggih. Mbok ayah ampun mboten wong kula ngertos kok nggih. Inggih lakar kaluhuran larak ngaten. Ora nyono yen Sinundarawati saiki pinter nyulap. Pinter sulapan. Kula rumiyin nggih kados ndika niku kok nggih. Jaman nem kula wuh sulapan niku ganyangan kula nggih. Ndak nggih, lho nggih nggih. Oh diaturi kok jaman senem niku kula niku nyulap niku baut banget. Nyang esuk tekane wengi niku pun kerep nek kaya ngoten niku. Wong nyulap kok tindak esuk kok sore lagi rawuh lho diaturi kok. Niku pun pegawean kula. Paman Prabu, beriun. Ketingalipun Nyai Prabu Duryudana sampun cukeng penggalihipun hanggih geki negari ngasta tuwin ngamarto inggih sampun angel ngir dandosi Prabu Duryudana meniku angel langkung-langkung sampun dipun tibani tangis saking tiang sepuhipun. Wah ambak wong wadon kok jebul wiso anake wis arep apik kok dadak dibebujuk sing ora apik. Wah mulo ya bener kok bojo iki nek wis jenenge jodoh ya wis ora kaya bojo nek urung jodoh kok ya wis kerah. Wah piye Paman Prabu Gandeng sampun purno nyatanipun Kurupati sampun ngugemi negari mboten mangsul dhateng Pandhawa kepareng kula nyuwun pamit kula badhe wangsul dhateng Wirata paman. Lho mangkir men nggih. Kula niki nggih dayuh kok mang pamit niku pripun? Kula niki nggih tamu lho nggih kok dipamit niku pripun? Malah kula nggih nyuwun pamit badhe wangsul witena ning kene arep nunggu sapa kok. Lha ndi omah bagekke ora. Kula nggih nyuwun pamit. Namung ngaten nggih saderengipun kula badhe nyuwun keterangan nggih. Menapa paman? Gandeng paduka menika pangejolan tang sang Hyang Suman mesti ngertos perkawis menapa. Kinten-kinten Bratayuda menika benjing dados menapa mboten to, Gerik? Kula mboten ngertos, Paman. Lho, mboten ngertos, mboten ngertos. Dados Bratayuda dados tuwin botenipun anak Prabu mboten pirsa. Nuwun inggih mboten. Oh, iki sampun. Sampun. Anu, Gerik, nuwun sewu, Gerik. Upami Bratayuda menika dados menika namung upami lho nggih. Upamine Bratayuda menika dados kinten-kinten ingkang menang menika Pandhawa menapa Kurawa nggih. Kula mboten ngertos menika paman. Oh, mboten ngertos. Nuwun nggih mboten ngertos. Angge sampun mboten ngertos. Witena wong ora ngerti apa di sok supaya ngandhakake iki mboten ora ngerti ya wis. Ing mboten ngertos to paman. Menika namung Gusti kados pun dikeparingipun. Nggih, menika Gusti menika. Mari wong patuk dere ngertos. Namung anu nggih, nuwun sewu. Kula nggih ampun daya-daya to nggih mangkene. Kados pundi? Kula kok nate mireng. Watak sura tuwin watak asura yen kepethuk ora bisa rukun mesti congkrah. Menika menapa ora sing jare? Lakar-lakar luhuran paman. Wiwit rumiyin mila, wiwit rumiyin watak asura menika mboten saged kempal. Tembung sanes watak angkara, tur watak suci menika pinang ya dateng pundi mesti badhe peperangan, rebat leres rebat pati. Menika watak angkara kan watak suci, inggih. Lajeng pemanggih paduka, ingkang watak angkara menika sinten, ingkang watak suci menika sinten? Paman sampun pirsa piyambak. Para kadang Pandhawa ingkang ngugemi dhateng Reh Kautamen. Nglenggahi dhateng suci ning watak. Mboten mokal lamun Pandhawa ingkang sinau watak suci. Kurawa ingkang darbe watak angkara. Namung kula pitados. Badhe kados pundi? Watak angkara kala wau badhe sirna saking watak suci. Ngaten nggih. Inggih. Kelampahan peperangan pasulayan tegesipun Bratayuda dados. Lho wong tua kok jambulet iki rumangsane iki apa? Tetepipun Bratayuda dados margi paduka paring dawuh, gelem ora gelem watak angkara bakal perang karo watak suci. Monggo watak angkara Kurawa, watak suci Pandhawa pun genah pun jelas. Lan bakal sing menang kuwi watak suci, tegese Pandhawa sing arep menang. Pandhawa menang karo sapa nek ora perang Bratayuda? Bratayuda dipun dados nggih. Rak naten to menika. Weh, ladalah. Sudah kejeglong sama aku. Wong tua kok ngeri-ngeri. Enggak nulu kok didoli udet gitu masalah ini. Mau ditarang ngerti. Nek mung bat pekorong bulet menemang sinau kulo ngeri. Nek mung bapak jeng mubeng menemang sinau kulo. diomongi kok saja ini. Karo wong tua kok cepelek gitu. Inggih paman, mbok menawi pancen perang donya ingkang kaping sekawan menika calonipun badhe dados. Nggih. Nadyan paduka sampun paring dawuh bilih kemenangan menika calonipun badhe kecepeng Pandhawa, mugi Gusti angidanana. Namung Kula nyuwun titip nggih, Nger. Kula nyuwun titip dhateng anak kula kekalih. Inggih menika nak kula tuwin sedewa. Menika anakipun adhi kula Madrim. Wiwit lahir mboten tinenggan tiyang sepuhipun kekalih. Dados lare lolo nggih. Inggih menika kula nyuwun titip nggih, Nger. Keparenga ngayomi dhateng anak kula pun nak kula sedewa nggih, Nger. Kula sampun patembaya manah kula sewanci-wanci kula lereh ke Prabon pangwas negari mboten kula pasrahaken dhateng sinten-sinten nanging badhe kula paringaken dhateng anak kula kekalih nak kula tuwin sedewa margi kula tingali Buri Surawa sampun gugun piyambak Buri Surawa mboten kenging kula tata remenipun namung main kalian dem-deman menika mboten patut dipun serai pangwas negari mboten patut royale digedhekke tanpa mikir yang apa-apa menika mboten pantes ngembat praja Urukmarata menika magel larinipun mboten tutup sinaunipun inggih menika nggingger saestu kula nyuwun titip dhateng kadang jangan kalih menika nggingger inggih paman kula nggih nyuwun pangestu mugi kiyato ngayomi dhumateng para kadang-kadang kula Pandhu putra inggih sampun ngirik pun bopong nyun pamit bading rumini wangsul lerem sawo tawis sekisah kelenggah ngirik lo bading rumini wangsul sampun namung kantun piyambak analindron duwarwati ing batas anganam-anam penggalih kadiparan telampan ingkang salajengipun katalika mangke dari ngantos singkar saking palenggan katingal patis singkuni kesampun baris pendem ngawe sang ya poro kurowo sarap ikantu obo saking patis ku giang royok nalindro durwati Tangmu podo warang ten pecik besok hamendemo baris kang prayitno yo saronto wong ing Durwati ngawak Pandhawa Kresna mati Kresna mati Kresna mati Kresna mati ayo mati we Prabu Kresna ansa bisa budi dikrayak dening Kurawa dadi bangke dadi bangke dadi bangke dadi bangke Nalendra Durwati ingkang sampun kinrayak dening para Kurawa tan mubah tan musik nanging ing batas triwikrama dadi triwikramane ica wujud Nalendra babar dadi raksasa orang gunung telung gunung pitung gunung agrah ngakai negara Para kura wis padakno. Endi sing padha durung royok kon nglumpuk mrene.